Hola, Paco. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب إخواني في الله بارك الله فيكم kita lanjutkan ya masih pada pelajaran yang pertama dari jilid kedua Kitab Durusul Lughah. Kita sedang membahas tentang inna, ya inna, di mana inna ini termasuk amil yang menasabkan, amil yang menasabkan. Waalaikumsalam. Disebutkan inna adalah harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan huruf nasab. Baik. Kita lihat pelajaran yang keenam, tamrin yang keenam. Adkhil, masukkanlah inna alal jumali pada kalimat-kalimat al-atiyati berikut ini, wad wadbid, dan tentukanlah, ya, tentukan harokatnya, ditetapkan atau tetapkanlah awakhiral kalimat, akhir-akhir dari kalimat tersebut, dari kata-kata berikut ini. Nah, singkat lagi kaidahnya inna. Fadal abad sifat nomor satu. Taib. Inna darsa sa'bun. Berikutnya. Aba Usman. Nomor dua. Inna sayyarata jamilatun. Berikutnya. Asantum. Inna al-Qur'ana kitabullahi. Fadal. Abu Sinan, antum? Abu Azam. Halaman 8, nomor 8. Nomor 4. Rasulullah. Rasulullahi. Naam. Ahsantum. Berikutnya. Dibaca dulu ya. Aminatun. Inna aminata taliban. Kenapa tidak ditanwin aminah? Ayan sarifla ya. Ini kan tidak ditanwin, namanya ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Sebabnya apa? Kan ghairu munsharif itu kan tidak semuanya ghairu munsharif. Ada sebab yang menyebabkan dia tidak ditanwin. Masuk kelompok yang mana dia? Nama perempuan, ya. Nama perempuan tidak ditanwin. Baik, berikutnya. Nah, lughatal. Innal lughatal arabiyata. Perhatikan, lughah dan arabiyah jadi satu. Ya, satu kesatuan itu. Kemasukan inna, maka lughah ya mansub, arabiyah juga mansub sebagai sifat. Sahlah sebagai khobar. Ya, sahlatun, mudah, sebagai khobar dari lughah arabiyah. Naam. Kalau antum katakan innal lughata kemudian arabiyah itu, nah ini ke arabiyah sebagai khobar dan keliru nanti. Ya. Bukan arabiyah di sini sebagai sifat bagi lughah. Berikutnya. Inna hadhihi bukan sa'ada, tapi yang panjang sanya. Inna hadihi ghaliyatun. Taib, ghaliyatun, tetap ghaliyatun. Berikutnya, bilala atau bilalu, kenapa tidak ditanwin bilal? Ya, kelompok yang mana kalau ghairu munsharif? Nama orang Muhammadun, nama orang kok juga ditanwin? Kenapa? Aliun, Zaidun ditanwin. Utsmanu tidak ditanwin. Adnanu tidak ditanwin. Luqmanu tidak ditanwin. Ibrahimu tidak ditanwin. Nah, ini maksud yang mana ini Bilal ini? Bilalun, ya, tak pakai tanwin dia, ya, munsharif. Munsharif itu bertanwin. Tidak ada ilah yang menyebabkan dia keluar dari asal. Tidak ada sebab. Nah, kalau Utsman, kenapa sebabnya? Diakhiri alif dan nun. Ibrahim, kenapa? Nama asing. Nah, kalau Bilal tidak. Bilal tetap. Ya, barakallahu fikum. Bilalun. Nah, berikutnya. Al-Mudiri. Baik. Innal mudira fil fasli asantu. Berikutnya. Innal ma'a baridun. Sungguhnya air itu dingin. Barid, dingin. Taib. Kata susah, sokbun, susah, jamilah, bagus. Rasulullah at-talibah, lughah sahlah, mudah. Ghaliyah, mahal. Ya, nomor 7. Ghaliyah tentu mahal. Lawannya apa? Ghaliyah. Rakhis, rakhisah. Rakhisatun, murah. Ghaniyun, kaya. Lawannya apa? Faqir, faqirun. Atau miskinun sama. Fasl, kelas. Barid, dingin. Lawannya apa? Barid. Harun, panas. Baik, kemudian disebutkan kaidah umum di sini barakallahu fikum untuk inna. Ya, inna. Baik. Ini masuk pada mubtada khobar. Ya, maka disebutkan contoh sayyaratu jamilatun. Sayyarah sebagai mubtada. Isim yang berada di awal kalam. Ya, mubtada itu semua isim yang memulai kalimat atau memulai kalam. Jamilah sebagai khobar, mengkhobarkan keadaan mubtada. Sayyarah kenapa? Mobil itu kenapa? Nah, mobil itu kenapa? Maka dikhobarkan di sini jamilah, bagus. Oh, mobilnya bagus, ya. Kalau antum katakan itu mobil tanpa diapa-apakan, bingung nanti orang. Ya. Tapi dengan diberi khobar di sini jamilah menjadi lengkap, sempurna. Kemasukan inna, perhatikan. Inna sayyarata jamilatun. Nah, diperluas. Sesungguhnya mobil itu bagus, ya. Inna artinya sesungguh, ya. Harfu taukid. Taukid itu menguatkan, menguatkan makna. Baik, latihan yang ketujuh, ta'ammalil misalaini. Nah, perhatikan ta'ammalil misalaini. Ta'ammal apa? Perhatikan misalnya ini apa? Dua contoh. Kenapa dibaca misalnya ini? Tidak dibaca misalani. Lihat dua contoh. Kan tasniyah misalun. Mufradnya misalun. Ya. Kemudian apa? Sebagai objek maf'ulun bih. Terletak setelah apa dia? Di sini. Setelah fi'il amr. Ta'amul itu fi'il amr. Fi'il perintah. Kita kemarin katakan semua isim yang datang setelah fi'il amr biasanya menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub, dinasobkan. Tasniyah nasobnya dengan apa? Dengan ya. Maka dibaca misalaini. akan dibaca misalani. Ya. Baik. Ta'ammal misalaini. Ada sudah enggak? Isim mufrad ada dua jenis, munsharif munsharif yang apa? Bertanwin, menerima tanwin. Yang kedua ghairu tasnia. Apa tasnia? Menunjukkan sekarang satu, dua, dan jamaknya. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Jangan al-mudzakkar as-salim. Yang kedua, jangan untuk perempuan apa? Sama yang tidak peraturan apa? Ini kok di atas kenal sih anak-anaknya? Efeknya biasanya apa? Oke, Tapi tadi kocok. Isim yang kemarin as termasuk. Ini yang keluar dari keumuman. Jamak taksir ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Kita lihat bagannya sini sekarang. Yang kita lewati coba kita masukkan sini. Baik. Itu kata-kata misalun. Mufradnya apa? Misalun. Munsharif itu ghairu munsharif ya. Munsharif. Misalun, contoh. Kalau keadaan nasab bagaimana dia berarti? Jalan. Ini kita anu ya. Kalimatnya tidak kita sebutkan ya. Dalam keadaan majrur misalit dengan apa? Asra. Baik, tasniah sekarang. Misal dijadikan tasniah, jadi apa? Al-Misa Lani. Perhatikan. Misal lo dijadikan tasniah menjadi Misalani. Dalam keadaan mansub, misalnya dia menjadi objek. Menjadi? Misalaini. Kalau bingung alif lamnya, ada alifnya enggak? Enggak usah dipikir dulu. Yang penting belakangnya. Kalau misalnya dalam keadaan khafad, bil misa laini, sama dengan keadaan nasab. Baik, sudah terus dulu. Sama kuda katanya nanti kalau lewat. Sudah enggak ini? Ini ada kalimat nih, al-kalimat. Kalimat mana maksudnya? Kalimat. Sama? Mana salim? Ada nasab bagaimana? Al? Al-kalimat. Perhatikan, pakai ti, bukan pakai ta, pakai ti. Nanti kalau kita lewat, kita masukkan lagi ke bagan. Ada yang dilewat. Jadi banyak nanti. Biar antum tambah paham. Taib, bikin kertas, bikin bagan khusus sendiri. Dari rumah sudah dibikin seperti ini. Nanti kalau ada kata lewat kita masukkan pokoknya. Taib, al-misalul awal ya, ta'ammul atau ta'ammal ya, ta'ammal, perhatikanlah al-misalaini, ta'ammalil misalaini. Perhatikanlah dua contoh yang akan datang berikut ini. Summa kawin. Kawin, wawunya di tasjid. Bentuklah. Nih, fi'il amr ini. Summa kawin jumalan. Nah, ini jumalan. Siapa yang tahu jenisnya apa ini jumalan? Isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Jumalan. Isim mufrad? Jumalan. Isim mufrad. Yakin? Apa Rafif? Jumalan. Isim mufrad. Ada yang punya pendapat lain? Mufradnya itu jumlatun. Berarti apa nih? Jamak? Jamak taksir. Bertanwin atau tidak bertanwin? Bertanwin. Tanya di sini berarti. Jamak taksir dalam keadaan marfu berarti dengan apa? Dengan dhamma. Nah, seperti di sini dalam keadaan mansub dia datang setelah fi'il amr sebagai objek. Maka cuma keadaan nasabnya dengan apa tandanya? fathah. Jumalan. Dalam keadaan majrur, jamak taksir dengan apa? Tandanya apa? Jamak taksir kasroh. Sama seperti si mufrad itu. Sama seperti isim mufrad. Ya. Perhatikan doma, doma, fathah, fathah, kasroh, kasroh. Kalau ini beda. Ini doma, doma, tapi sini kasroh dia. Yang harusnya fathah, ya kasrohnya apa? Baik. Dengan contoh insya Allah lebih paham ya. Summa kawin, kemudian susunlah, bentuklah jumalan, kalimat-kalimat, mislahuma, yang semisal keduanya, ya seperti keduanya, seperti contoh keduanya, seperti dua contoh tadi. Minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut ini, ya kalimat, kata, kata-kata, itu jamak muannats salim, mufradnya kalimah. Al-misalul awwalu. Al-misalul awwalu. Contoh yang pertama. A. Hanya di sini harful istifham. Huruf untuk bertanya. Benar, huruf. Ya. Aminal hindi. Artinya apakah. Apakah dari India? Anta, engkau. Ya. Apakah engkau dari India? Am min Pakistana, atau dari Pakistan, ya, contohnya itu. Syaitnya mana di sini? Perhatikan, huruf istifham a digandeng dengan kata-kata am atau. Nih, kalau ingin bertanya menunjukkan pemilihan, jawabannya itu berupa pemilihan, memilih salah satu atau lebih, memakai am. Pertanyaan dengan a. Ya. Atabibun anta am muhandisun? Apakah engkau seorang tabib, seorang dokter, atau seorang insinyur? Nah, pakainya am atau. Jawabnya enggak boleh la. Naam, enggak boleh. Tapi harus apa? Memilih salah satu. Ana muhandisun. Ya, ini kalau dengan am itu tidak boleh jawab dengan la. Tidak. Kan seperti itu. Apakah beda dengan anta tabibun? La, bukan. Naam, ya. Tapi kalau dengan menggunakan am harus ditakyin, harus ditentukan salah satunya. Atabibun anta am muhandisun? Naam, ana tabibun. Naam. Tayib. Sampai mana tadi? Aba Ahmad nomor 1. Anta mujtahidun kaslanu. Anta engkau mujtahidun rajin kaslanu, malas. Dibuat. A anta. Atau a mujtahidun anta, itu aja biar gampang. Biar seperti kalau di atas sama aja sebetulnya. A mujtahidun anta. Am, am, kaslanu. Apakah engkau seorang yang rajin atau engkau orang yang malas? Kaslanu, kaslanu. Kenapa tidak ditanwin? Masih ingat? Apa Ahmad? Kaslanu. Ini seperti jauhanu, seperti khotbanu. Sifat yang belum selesai. Sifat yang ada dua biasanya, sebabnya itu sifat ditambah nama yang asing, sifat yang ya, seperti itu, sifat yang, ayo ada cirinya di situ kelihatan sekali, kaslanu, diakhiri dengan alif, alif dan nun, jauhanu, kaslanu, perhatikan tuh alif dan nunnya itu, huruf aslinya kan cuma kaf, sin dan lam. Kaslun. Huruf aslinya kan itu. Huruf asli itu ya. Kalau antum lihat di kamus, mau nyari apa sih malas itu? Yaitu kasula, kaf, sin, dan lam, kata kerja. Kemudian jadikan sini sifat kaslanu menjadi sifat mendapat tambahan alif dan nun, menjadi dia tidak bisa ditanwin. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya, apa sifat? Aminal, ya ba. Minal, kalau ada alif lam, kembali ke kaidah asal. Aminal, aminal, ya bani, ya. Taib, ghairu munsharif itu kalau kemasukan alif lam kembali ke kaidah asal. Aminasini hiya am minal ya bani. Apakah dia dari Cina atau dari mana? Jepang. Taib. Berikutnya. Loh, antum kembali. Astagfirullah. Liru. Aiman, Fal Aiman, ke kanan terus. Aiman, Fal Aiman itu kan ke kanan. Fadol, Abah Usman. Apa maridah? Perawat. Nah, atabibatun anti am mumaridatun. Baik, berikutnya. Nasara hum, nah itu. Yahudun. Yahudun. Ini untuk menunjukkan kelompok Nasara sama Yahudun. Nah, kalau menunjukkan perorangan Nasrani sama Yahudi, ya ada ya-nya, nisbah. Kalau di sini untuk menunjukkan annya Nasara, ya agamanya. Nasara hum am Yahudun? Apakah mereka itu orang Nasara atau orang Yahudi? Nah, berikutnya. Baik, madrasah. Madrasatun. Amasjidun hadza am madrasatun? Nah, ini barakallahu fikum, madrasatun sebenarnya muannas tapi ikut ke depannya dia, ya, pakai hadza. Baik, berikutnya. Kepala sekolah. Saya rotul mudir, mudir. Nah, saya rotul mudiri. Am, kembali ke tetap tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari asal doma. Maka kalau tidak ada penyebab keluar dari asal domah, diarokati apa? Afan. Ya tetap domah ya, dalam keadaan marfu. Mudarrisi, ya, sayarah mudhaf, mudir mudhaf ilaih. Baik. Asayaratul mudiri hadhihi am sayaratul mudarrisi, ya. Baik. Apakah ini mobilnya Pak Kepala Sekolah atau mobilnya Pak Guru? Nah. Abah Rafif. Azabun. Azabun. Apa azab? Bujang. Apakah engkau seorang yang sudah menikah, mutazawwij, atau engkau yang orang masih bujang, ya, azabun? Am mutazawwijun anta am azabun? Taip. Berikutnya. Apa artinya? Kholatuk. Kholatuk. Jamak dari apa kholatuk? Kholah. Kholah. Bibi. ya, bibi dari pihak ibu. Apakah mereka bibi-bibimu atau ammatuk? Amak apa amak? Bibi juga, tapi dari pihak ayah, ammah. Jamak dari ammah, dari ammat. Baik. Fadal, apa siha? Am min ira. Irani apa irana? Irana, ya. Kenapa dibaca na dengan fathah? Taib. Nama? Nama asing. Nama asing. Kita masuk berarti sini. Nama asing itu mufrad. Tapi yang wali munsharif berarti kan kayak Pakistan ada satu. Kalau dalam keadaan mabuk dengan apa dia? Bapak tetap dengan topik Pakistan. Dalam keadaan nasab dengan apa? Tetap dengan asalnya apa? Fathah. Pakistan. Kalau dalam keadaan khobat Pakistan. Pakistan. Fungsinya jalan seperti ini. Isim mufrad wa irumun sharif kalau marfu' dengan dhamma, kalau nasab dengan fathah, kalau khobar jar dengan fathah. Mengapalkan mengapalkan aplikasinya di sini. Tasnya rupanya dengan apa? Dengan alif. Ini alifnya ini loh. Misalnya nih, isim tasnia mansubnya dengan apa? Dengan ya, ini loh ya, ya. Khobarnya dengan apa? Dengan ya, ini loh ya, ya. Jamak taksir marfu'nya dengan apa kalau rofa? Rofa jamak taksir dengan dhamma. Kalau nasab dengan apa? Dengan fathah. Kalau orang dengan apa? Dengan kasrah. Pasti dengan isim mufrad. Nanti jamak tafsir ghairu munsharif padahal. Jamak tafsir ghairu munsharif seperti apa? Ya, masajid. Masajidu, masajida, masaji. Kalau dalam keadaan, masajida. Baik, nanti kalau ada yang lewat kita tulis lagi. Irana, ya, Iran. Iran itu juga nama asing tu. Irana. Min, karena masukkan min menjadi majrur. Majrur. Alamat jarnya dengan apa? Dengan fathah. Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, majrurnya dengan fathah. Baik. Berikutnya Abu Ahmad. Ahsantum. Aqaribun baituka am ba'idun, ya. Baiti ba'idun. Baik. Kemudian berikutnya, terakhir ini insyaallah pelajaran. Kita masuk Asmaul Khamsah sekarang. Satu dari Asmaul Khamsah. Zu. Ta'ammal, perhatikan al-amsilata contoh-contoh al-atiyata berikut ini. Lizu. Zu. Artinya apa? Yang memiliki. Zu itu yang memiliki. Termasuk asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah apa saja, Pak Usman? Isim yang lima. Asma' isim-isim khamsah yang lima. Abu. Abuka. Apa? Ammu. Hamuka. Akhuka. Fu. Fu, mulut itu. Fuka. Abuka. Kadang bisa diganti abu. Nah, abu tergantung. Kayaknya enggak mutlak. Abu, aku. Terus kamu. Kamu saudara ipar. Mulut. Du. Yang memiliki. Du malin. Yang memiliki ilmu. Du ilmin. Yang memiliki du malin, yang memiliki harta. Du ilmin, yang memiliki ilmu. Baik, sekarang kita akan masuk di sini. Du. Perhatikan. Muziruna zu qamatin tawilatin. Mudiruna, kepala sekolah kami, zu memiliki, atau dia itu yang memiliki, qamatin. Qamah itu perawakan, ya. Perawakan. Qamatin perawakan, tawilatin yang tinggi, perawakan tinggi. Tayyib. Perhatikan setelah zu, berarti zu sebagai apa itu? Mudhaf. Yang datang setengahnya mudhaf ilaih, disandarkan pada zu-nya. Ya, zu itu selalu menjadi mudhaf. Contoh yang kedua, hadza daftaru zu warakin musattirin. Ya, musattirin. Atau musattorin. Musattorin atau musattirin. Musattorin. Hadza, perhatikan, hadza daftaru, buku ini, buku tulis ini, zu memiliki warakin, kertas-kertas, musattorin yang bergaris. Ya, warakin bagi mudhaf, kertas-kertas, lembaran kertas itu. Mudhaf ilaih terhadap zu. Musattorin sifat bagi warakin. Perhatikan, ini sudah tarkib ini, susunan-susunan antum harus perhatikan. Mana yang mudhaf, mana mudhaf ilaih, mana yang sifat. Ya. Seperti tadi, qamatin tawilatin. Qamah sebagai zu sebagai mudhaf. Qamatin mudhaf ilaih. Disifati dengan tawilah. Ya. Tawil sifat bagi qamah. Berikutnya, Ahmadu talibun. Ahmad adalah seorang pelajar. Zu yang memiliki ilmin, ilmu, wa khuluqin dan akhlak. Zu mudhaf, ilmin mudhaf ilaih. Didhafahkan pada zu. Wawu, ini adalah harfu atfin, huruf atof, huruf sambung, kata sambung. Huruf sambung. Dan huruf sambung itu ada 9. Wawu, kemudian summa, kemudian am tadi yang disebutkan, kemudian au dan seterusnya. Khulukin, akhlak. Naam. Setiap apa yang datang setelah huruf sambung itu i'rabnya mengikuti yang sebelumnya, yang disambungkan dengannya. Ilmin di khuluk di sini disambungkan dengan ilmin. Oleh sebab itu i'rabnya sama dalam keadaan di kasrah. Ya. Naam. Hadza al-qamisu. Qamis ini. Dzukum min qasirin. Memiliki lengan yang pendek. Wa dzaka, dan itu dzukum min tawilin. Memiliki lengan panjang. Baik. Yang kelima, al-masjidul ladzi fi hayyina, masjid yang ada di kampung kami, di desa kami, dzu manaratin, memiliki menara, wahidatin, satu, yang satu, ya, menara yang satu. Satu menara maksudnya. Baik. Dzu termasuk asmaul khamsah. Kita masukkan sini. Dalam keadaan marfu' dengan dzu. Memiliki ilmu. Dalam keadaan mansub dengan apa? Ro'ay itu za. Dengan apa ini? Alif. Perhatikan. Dalam keadaan khafad dengan? Ya. Jadi? Di. Farartu bi di ilmin. Saya bertemu dengan orang yang memiliki ilmu. Ra'aitu dha ilmin. Saya bertemu dengan, saya melihat orang yang asmaul khamsah. Asmaul khamsah rupanya dengan apa? Dengan wawu. Nasabnya dengan apa? Dengan alif. Khafadnya dengan apa? Dengan ya. Ini kebalikan dari yang antum pelajari, mungkin kalau antum pelajari sudah ini. Ini kita contohnya, kemudian antum harus membalikannya. Ya. Dan sampai sini dulu, barakallahu fikum. Pelajaran antum besok kita ulang lagi. Ada berapa faedah sebetulnya di sini? Ya, seperti muncul huruf ataf di sini, harus kita anu huruf ataf. Kemudian ada beberapa perkara yang harus di anu, diurai di sini, biar lebih jelas, insyaallah taala. Ada yang ditanyakan? Tambah mudeng atau tambah mat? Sudah mulai ini sekarang harus serius, ya. Kalau cuma anu, masalahnya di sini cuma sekilas-sekilas bahasnya. Memang harus sekilas-sekilas, ya, pelan-pelan, insya Allah. Dasarnya kita ini yang dasarnya ini. Anda harus tahu itu alamat-alamat itu. Ini di pelajaran terakhir jilid pertama itu ada sudah, ya, pelajaran terakhir jilid pertama, silakan dimurojaah. Ada jilid pertama pelajaran terakhir pas itu ada ghairu munsharif, disibukkan dengan cara sederhana sekali. Memang kita enggak keluar dari situ dulu, enggak keluar dari situ, sudah ada, kita enggak keluar dari situ, meskipun ada tambahan itu, tapi kita murojaah apa yang sudah pernah kita pelajari. Nah, ya, barakallahu fikum. Ingat lagi yang sudah dipelajari di murojaah. Kalau enggak di murojaah, antum semakin berat. Karena apa? Karena sebenarnya sudah dipelajari, tapi karena enggak di murojaah, ketika dapat lagi soalan dapat ilmu baru, tambah berat. Tambahan lagi, tambah berat lagi, tambah berat lagi, seperti itu. Tapi kalau sudah di murojaah, insya Allah, oh, sudah pernah, alhamdulillah tambah paham, seperti itu. Hayatul ilm bil murojaah bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan adanya apa? Murojaah. Diingat, mudzakarah, diingat lagi, dibaca. Ya, barakallahu fikum. Naam, naktafi bihadza. Kalau enggak ada yang ditanyakan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kalau ada muskilah silakan ditanyakan, nanti kita bahas bareng-bareng, ya. Kok kenapa dipelajari misalnya di rumah, kemudian kok muncul muskilah, muncul masalahnya, kok bisa gini, kenapa, ya? Ditanyakan pada pelajaran berikutnya, enggak masalah, ya. Baik. Sekali lagi alamat i'rab dihafalkan. Ya, enggak bosan-bosan anak kalau memang pengen alamat i'rab dihafalkan. Nah, ini sudah anak bantu dengan seperti ini, jadwal seperti ini. Semoga bisa menambah pemahaman, ya. Kalau cuma menghafalkan ini kadang-kadang rofa dengan domah, dengan fathah, dengan nu, ini domah masuk pada apa saja yang kadang susah. Tapi dengan contoh seperti ini moga-moga ada gambaran. Baru kemudian nanti kita masuk kapan dia itu marfu, kapan dia itu mansub, kan seperti itu. Baik, na'am wabillahi taufik, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul barakallahu fiik.